Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita mulai insyaallah pada sore ini kita berada salihin. Kita mulai dari mukaddimah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahil qahar, al-azizil ghaffar, mukawiril layl ala nahar, tadkiratan yulil kudubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man astafahu fazahadahum bihadi dar wa saqalahum bimarakabatihi wa idimatil afkar wa mulazamatil ati'adhi walidikar wa afaqahum lidda'bi fi ta'atihi wa ta'ahum lidaril qarar wal hadari mimasyituhu wa wajibu daral bawar wal muhafadhah ala dhalika ma taghayyur al ahwal wal atwar ahmaduhu ablagha hamdin wazkahu washmaluhu wanma washhadu an la ilaha illallah al barrul karim ar raufur rahim washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al hadi ila siratin mustaqim wal da'i ila dinin qawim salawatullah salamu alaihi wa lasari nabiyyin wa likullin wa sayyidus salihin amma ba'd. Setelah muqaddimah tersebut dia berkata faqad qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu wa yutimun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu yatimun, ya aku tidak inginkan dari mereka rezeki dan juga tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan. Wa hadza tashrihun biannahum khuliqu lil ibadah. Ini kata beliau tashrih, ayat firman Allah yang menegaskan bahwasanya mereka hamba-hamba Allah khuliqu lil ibadah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqa 'alaihim al-i'tina bima khuliqulah, maka sepantasnya atas mereka hamba-hamba Allah untuk al-i'tina, untuk memberikan perhatian penuh ya di dalam perkara ibadah yang mereka diwajibkan untuknya. Waliradu an hududi dunya bizzahadah, dan mereka sepantasnya untuk berpaling dari bagian-bagian dunia dengan az-zahadah, sifat zuhud. Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan ta'arif mana-mana zuhud di dalam Madarijus Salikin, beliau sebutkan bahwasanya ahsan at-ta'arif, definisi yang terbaik yang paling mencakup adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah, wal wara' tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mudarat di akhirat. Qala fa innaha ay fa inad dunya daru nafadin la mahalu ikhlad. Dunia itu adalah negeri yang akan punah, yang akan hilang, bukan negeri, bukan tempat untuk kekal. Wa markabu uburin la majil khubur. Dunia adalah kendaraan untuk kita, tempat untuk kita melintas, kendaraan menuju akhirat, bukan tempat tinggal kita yang akan tinggal kita selamanya di sana. Wa masra intisamin la mautin udawamin. Dunia itu adalah tempat yang akan kita berpisah di sana, dari sana, bukan tempat untuk kita dawam terus menerus di sana. Walihada, oleh karena itu, kana al-aiqadu min ahliyahum al-ubbad, orang-orang yang paling aiqad, yang paling terjaga, yang paling paham tentang keadaan dunia, itu adalah al-ubbad, orang-orang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallun nasi fiha humuz zuhad, dan orang yang paling akil, yang paling berakal di dunia ini adalah mereka az-zuhad, ya orang-orang senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Qala ta'ala menggambarkan tentang dunia, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa wa ikhtalafa bihi nabatul ardi mimma yaqulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zuhruha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ta'amruna laylan aw nahara faj'alna hasida kallam tagna bil ams kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun. Kata beliau, walayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat yang semakna dengan ini menjelaskan tentang haqaratud dunya, rendahnya dunia, tidak boleh seorang tertipu dengan dunia, katsirah, banyak. Wa laqad ahsana al-qa'il, maka telah bagus seorang penyair yang telah berkata, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang memiliki fatanah, kecerdasan. Talaqu dunya wa khaful fitana, mereka mentalak dunia, meninggalkan dunia dan mengkhawatirkan fitnah-fitnah dunia. Nazaru fiha, mereka melihat dunia, memperhatikannya, menelaahnya. Falamma alimu, tatkala mereka mengetahui anna hayata dunya laysat lihajin watana, ketika mereka telah tahu setelah memperhatikan menelaah, dunia bukanlah untuk tempat tinggal selamanya. Ja'aluha lujjatan wattakhadu salil amali fiha sufuna, mereka menjadikan dunia seperti bahtera dan seperti lautan, dan mereka menjadikan amal-amal yang baik sebagai suhun, ya sebagai perahu, kendaraan, bahtera yang akan mereka gunakan untuk menempuh perjalanan menuju negeri berikutnya, menuju akhirat. Kalau kata beliau, fa'idha kana haluha ma wasaftuhu, jika demikian keadaan dunia seperti yang telah kuterangkan, wahaluna, jadi maksudnya keadaan dunia adalah negeri yang akan punah, negeri bukan untuk kekal, negeri untuk kita akan tinggalkan, negeri hanya semata-mata sebagai tempat untuk kita mencari bekal menuju akhirat. Wahaluna, wa ma hulikna lahu ma qadamtuhu. Dan keadaan kita dan kenapa kita diciptakan adalah apa yang telah aku katakan, aku telah paparkan, yaitu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqo 'ala al-mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-ahyar. Maka sepantasnya seorang mukallaf untuk dia membawa dirinya mengikuti madhab al-ahyar, orang-orang terbaik, mengikuti madhabnya, jalannya orang-orang terbaik. Wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar. Iya, hendaknya dia menempuh jalannya orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki absar, memiliki pandangan. Wa yata'ahhad lima syartu ilaih. Dan dia bersiap-siap untuk mendapatkan, untuk menuju yang telah aku syaratkan, yaitu negeri akhirat. Dia bersiap-siap di dunia untuk negeri akhirat, negeri kekal. Wahtam bima dabahtu alaih. Eh, dan dia hendaknya mementingkan apa yang telah aku ingatkan tadi. Qala waswabu tariqin fi dhalik. Dan jalan yang terbaik untuk itu, jalan yang terbaik untuk kita membekali diri kita ya untuk negeri akhirat dalam rangka mengikuti mazhabnya orang-orang terbaik adalah kata sebelumnya, warshadu maesluquhul masal minal masalik. Dan jalan yang paling terbimbing untuk kita tempuh adalah at-ta'addub bima sahha an-nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin, adalah dengan kita beradab dengan hadis-hadis yang sahih dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin wa qarnus sabiqin wal lahiqin, shalawatullah salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Sampai sini kita baca, insyaallah paling kita baca 10 menit atau seberapa jam, sedikit-sedikit insyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Subhanallah.